بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di kesempatan sore hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sabar. Dan pada pertemuan yang lalu, pertemuan pada hari Selasa, telah kita sebutkan bahwasanya setiap manusia yang menjalani hidupnya di dunia ini, segala keadaan kita tidak akan terlepas dari dua perkara. Segala sesuatu yang kita temui tidak akan terlepas dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah perkara yang sesuai sejalan dengan apa yang kita inginkan. Apakah itu berupa kesehatan, keselamatan, kenikmatan, harta, anak, dan kedudukan. Ini adalah perkara-perkara yang sejalan dengan hawa nafsu kita. Perkara-perkara yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, seorang hamba membutuhkan as-sabr, sabar, agar dia tidak cenderung, tidak tenggelam dengan gemerlapnya dunia. Karena terkadang ada seorang hamba yang dia mampu bersabar ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam kejelekan, musibah. Namun dia tidak mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu membawa dia lalai dan lupa dari beribadah kepada Allah. Ya. Maka seorang hamba membutuhkan sabar di dalam perkara ini. Kemudian perkara yang kedua, yang pasti dan pasti kita akan temui dalam kehidupan ini, ya, adalah ma la yuwafiqu hawa, perkara yang tidak sesuai, perkara yang tidak sejalan dengan hawa kita, perkara yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dan sabar dalam hal ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Karena tabiat jiwa manusia itu akan malas beribadah kepada Allah. berat untuk beribadah kepada Allah, akan lari dari beribadah kepada Allah, itu tabiat jiwa manusia. Maka seorang hamba butuh sabar dalam perkara ini, sampai dia benar-benar melakukan, menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan contoh sabar dalam hal ini sebagaimana telah kita sebutkan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, sabar di dalam menjalankan perintah Allah walaupun perintah itu terasa berat baginya. Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih darah dagingnya sendiri, putranya Ismail alaihi salam. Namun karena kesabaran beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau demi menjalankan perintah Allah, rela menyembelih putranya sendiri. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'asi. Bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia benar-benar meninggalkannya. Karena sebaliknya, jiwa manusia, jiwa kita itu senang dan suka terhadap perbuatan kemaksiatan. Hawa nafsu kita itu condong kepada perkara-perkara kemaksiatan. Itu hawa kita. Suka dan senang untuk berbuat kemaksiatan. Maka seorang hamba butuh untuk mengekang hawa nafsunya agar sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, agar tidak keluar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar dalam hal ini contohnya adalah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dibujuk oleh Imra'atul Aziz, seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, untuk berbuat fahisyah, berbuat zina. Dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan ini perkara yang sangat berat. Namun karena kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam, tentunya setelah pertolongan Allah, Nabi Yusuf mampu meninggalkan ujian yang menerka, yang menimpa dirinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Apakah itu bentuknya rasa sakit, hilangnya harta, ataukah meninggalnya salah satu orang-orang yang kita cintai. Dan ini merupakan ketetapan Allah. Seorang hamba butuh sabar dalam perkara ini. Dan kesabaran dalam hal ini merupakan ibadah yang agung. Karena tidak bisa yang melaksanakan sabar dalam hal ini kecuali hamba-hamba yang yakin kepada Allah. Karena sandarannya adalah keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ujian berupa rasa sakit yang begitu lama menimpa dirinya, bertahun-tahun. Yang kemudian Nabi Ayub alaihi salam berdoa kepada Allah meminta kesembuhan, yang kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya. Kemudian juga apa yang menimpa Nabi Zakaria, bagaimana kesabaran Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan berapa tahun lamanya, bertahun-tahun. Dan ini merupakan takdir Allah, ketetapan Allah. Bertahun-tahun tidak memiliki anak, bertahun-tahun tidak memiliki keturunan, yang mana itu semuanya sangat diinginkan oleh manusia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Zakaria sabar. Ikhwati fiddin azakumullah, ini tiga macam sabar dalam jenis yang kedua di dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, perlu untuk kita ketahui apa itu makna sabar. Sabar sebagaimana diterangkan oleh para ulama, sabar secara bahasa bimana al-habas, menahan, menahan lisan, menahan anggota badan, itu sabar. Dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya sabar itu berat, bahkan pahit. Murrun kasmihi, sabar itu pahit seperti namanya. Di negeri Arab ada buah namanya sabr, sangat pahit rasanya. Jadi sabar itu seperti namanya, pahit, berat, itu sabar. Terlebih dalam dua perkara yang telah kita sebutkan. Seorang hamba diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, kemudahan. Mampukah dia untuk membawa, menggunakan kenikmatan itu di atas ketaatan kepada Allah? Seorang hamba diuji oleh Allah dengan tiga perkara ini, mampukah dia bersabar? Berat. Oleh karena itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menggambarkan as-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya. Bukan semata cahaya, namun Rasulullah SAW menggambarkan al-dhiya, yaitu nur mal hararah, cahaya yang memiliki rasa panas. Itu sabar, berat. Ini makna secara bahasa. Adapun sabar secara istilah, secara syarak, diterangkan oleh para ulama diantaranya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adalah habsun nafsi anil jaza', menahan jiwa dari sifat al-jaza', murka dengan ketetapan Allah, menahan jiwa dari sifat tidak terima dengan ketetapan Allah. Wa habsu al-lisan 'an at-tashakki, dan menahan lisan dari berkeluh kesah. Seorang yang merasakan musibah, terkadang jiwanya gelisah dan terwujudkan keluar dari lisannya mengeluh, berkeluh kesah. Diuji dengan rasa sakit, berkeluh kesah. Maka sabar itu adalah menahan lisan dari at-tashakki, banyak mengeluh. Wa habsul jawarih an latmil hudud wa syakkil juyub wa ghairi dhalika mimma yunafis sabra, dan menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju, itu saku baju, dan menahan dari perbuatan-perbuatan yang lainnya yang akan menafikan kesabaran. Itu sabar yang diterangkan oleh para ulama. Sabar jiwanya, menahan lisannya, dan menahan anggota badannya. Menahan jiwa dari tidak menerima ketetapan Allah, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari perkara-perkara yang menafikan sabar, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sabar. Maka ketika seorang hamba dia mengatakan saya bersabar, namun lisannya terus-menerus berkeluh kesah, tidak dikatakan sabar. Ketika ada seorang hamba mengatakan saya bersabar, saya mampu menahan lisan saya mampu menahan anggota badan saya, namun jiwanya murka dengan ketetapan Allah, bukan dikatakan orang yang bersabar. Dikatakan orang yang bersabar ketika mampu mewujudkan tiga perkara ini: menahan jiwanya, menahan lisannya, dan menahan anggota badannya. Ikhwati fiddin a'azakumullah. Dan sungguh kesabaran ini merupakan ibadah yang agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita di banyak ayatnya untuk kita berbuat sabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Perintah dari Allah. Dan perintah itu hukumnya wajib. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sabar itu hukumnya wajib. Fardhu ain. Ya. Karena diterangkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, keadaan manusia ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi empat. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang yang murka. Dan ini adalah orang-orang yang binasa. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Ini golongan yang melaksanakan kewajiban. Wajib. Yang ketiga adalah orang yang ridho. Lebih tinggi daripada sabar. Dan sunnah. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah asyukru, bersyukur. Ini empat keadaan manusia ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang binasa. Yang kedua adalah orang yang mampu menunaikan kewajibannya. Yang ketiga lebih afdal. Yang keempat lebih afdal dari itu. Bersyukur. Diuji oleh Allah namun bersyukur. Dan diantara yang menunjukkan akan besarnya ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada 70 sekian tempat di dalam kitabnya tentang sabar ini. Allah sebutkan 70 sekian tempat tentang sabar. Baik bentuknya perintah ataukah anjuran. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menyandarkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan. Dan Allah menjadikan itu semuanya sebagai buah dari kesabaran. Di banyak ayat, di banyak hadis, ya. Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, menyandarkan berbagai macam keutamaan dan Allah dan Rasulnya menjadikan itu semuanya sebagai buah dari kesabaran. Di antaranya, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةِ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Bani Israel yang Allah berikan kepadanya keberkahan, Allah berikan kepadanya, Allah wariskan kenikmatan dunia, Allah lapangkan dari urusan dunia kepada Bani Israel. Kemudian Allah mengatakan, وَتَمَّتْ telah sempurna kalimat Rabbmu kepada Bani Israel. Sebabnya apa? Bima sabaru, disebabkan karena mereka bersabar, akan turun kepada mereka berkah, akan turun kepada mereka berbagai macam kemudahan di saat mereka mampu bersabar atas segala apa yang Allah berikan kepada mereka. Ahibati fila rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai 156. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wabashshiri sabirin, kabar gembira, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah sebutkan keutamaan mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar bagi mereka salawat dan rahmat dari Rabb mereka. Salawat, keselamatan, rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah sebut mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Keutamaan yang sangat besar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan membalas orang-orang yang sabar pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ya, pahala yang besar telah Allah siapkan bagi mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain kami akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Sungguh, seluruh ibadah, seluruh pendekatan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pahalanya sekian-sekian. Namun kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah akan sempurnakan pahala bagi mereka tanpa batas. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah jenis ini, sabar ini merupakan ibadah yang agung. Allah sediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang mampu melakukannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan Allah tunjuk mereka sebagai pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Allah berikan kepadanya kekuasaan. Ya. Ketika mereka bersabar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa keutamaan dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di banyak hadisnya yang sahih. Ya. Di antaranya bahwasanya orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya surga. Orang yang mampu bersabar menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh Imam Muslim dari hadis Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara, 'awadtuhu minhuma al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya." Yang dimaksud di sini adalah dua matanya. Allah berikan ujian pada dua matanya. Allah cabut pandangannya. Dan dia pun bersabar. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan ganti keduanya dengan surga. Syaratnya apa? Ketika dia bersabar. Demikian pula yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang hitam yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Rasulullah berikan pilihan. Jika kau mau engkau bersabar, engkau akan mendapatkan surga. Namun jika engkau mau aku doakan kepada Allah sehingga Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Ternyata wanita itu bersabar dan dia mendapatkan surga. Ini di antara keutamaan orang yang bersabar. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, bahwasanya orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Akar berguguran kesalahan-kesalahannya, akan dosa-dosanya akan gugur. Ya. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah, bala, ujian itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada jiwanya, anaknya ataupun hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Wa ma alihi khathiah, tidak ada padanya kesalahan. Diampuni dosa-dosanya dengan sebab musibah tadi. Syaratnya apa? Ketika dia bersabar, akan gugur darinya kesalahan-kesalahannya. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah, wa huttat anhu dhunubuh kama tahuttu syajaratu waraqaha. Dosa-dosanya akan berguguran seperti bergugurannya daun dari pohonnya. Ya, ini di antara keutamaan orang yang bersabar. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya, tidak mungkin kita sebutkan semuanya pada pertemuan yang singkat ini. Waktunya sudah habis. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah kiat di antara perkara yang bisa membantu kita bisa bersabar adalah memperbanyak doa kepada Allah. Ya, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati manusia itu di antara dua jemari Ar-Rahman. Ya. Demikian pula dengan memperbanyak membaca kisah para nabi, para salafun as-salih. Ya, bagaimana kesabaran mereka, para nabi dan rasul. Ujian mereka lebih berat daripada kita. Demikian pula salafun as-salih, bagaimana kesabaran mereka ketika kita membaca biografi mereka, kisah-kisah mereka, akan tumbuh dalam hati kita sabar. Ini di antara kiat. Kemudian pembahasan yang terakhir, karena ini mungkin pertemuan terakhir, sabar itu memiliki adab. Sabar itu memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melakukannya di awal kali terjadinya musibah. Ini di antara adab sabar. Melakukannya di awal kali terjadinya musibah. Maka tidak dikatakan sabar ketika telah berlalunya musibah, telah berlalunya ujian, baru dia mengatakan saya bersabar. Ini tidak dikatakan sabar. Sabar itu terjadi di awal kali terjadinya musibah. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Ketika itu Rasulullah melewati seorang wanita yang menangis di atas kuburan. Rasulullah mengatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Namun kemudian wanita itu mengatakan, berpalinglah engkau dariku. Sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti apa yang menimpa diriku. Namun wanita itu tidak tahu bahwasanya yang memperingatkan tadi adalah Rasulullah. Kemudian setelah wanita itu dikasih tahu bahwasanya tadi yang datang dan menasihatinya adalah Rasulullah, dia menyesal. Dia pun datang ke rumah Rasulullah dan dia tidak mendapatinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu dikatakan sabar ketika terjadi, dilakukan di awal kali terjadinya benturan, di awal kali terjadinya musibah. Ini sabar. Ini di antara adab melakukannya di awal kali terjadinya musibah. Kemudian di antara adab sabar yang disebutkan oleh para ulama adalah membaca al-istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang sabar, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah. Adab di antara adab sabar adalah mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ketika terjadi musibah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah ketika tertimpa musibah. Ucapkan olehmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, ya, berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Ini doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian yang terakhir, ya, di antara adab sabar yang diterangkan oleh para ulama adalah sukunul jawarih, sukunul lisan wasukunul jawarih, ya, tenangnya lisan dan tenangnya anggota badan dari melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sebutkan di pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bermanfaat, ya, dan dari sini kita cukupkan. Mudah-mudahan ya, pembahasan sabar yang kita sebutkan sudah bisa menjadi gambaran, ya, tentang keutamaannya, maknanya, demikian pula kiat dan adab-adabnya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibi.